Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu tafsir Al-Quran yang dikumpulkan oleh para masyayikh ahli sunnati wal jamaah berdasarkan penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita akan memasuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-52 dari surat Al-A'raf juz yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka, yaitu suatu kitab. Kemudian kami merincinya dengan rincian yang didasari di atas ilmu sebagai petunjuk dan kasih sayang terhadap kaum yang mereka mau beriman. Ini kaitannya dengan apa barakallahu fiik, bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk untuk orang-orang yang semula tersesat kemudian menuju kepada bimbingan, sekaligus sebagai rahmat kasih sayang terhadap orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan syariatnya. Kita lihat tafsirannya barakallahu fi. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, wa laqad ji'na al-kuffara biqur'anin anzalnahu 'alaika ayyuhar rasul, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada orang-orang kufar dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an didatangkan di hadapan orang-orang kufar, anzalnahu 'alaika, yang kami telah turunkan kepadamu, ayyuhar rasul, wahai rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayyanahu mustamilan ala ilmin azim, yang kami telah menjelaskan Al-Qur'an tersebut terkandung di dalamnya penjelasan yang didasari dari ilmu yang agung. Jadi penjelasannya bukan sembarangan, tapi penjelasan yang didasari oleh apa? Ilmu. Naam. Hadiyan min ad-dalalah ila rusyd, yang mana Al-Qur'an tersebut Allah telah turunkan dalam keadaan sebagai petunjuk dari kesesatan menuju bimbingan. Wa rahmatan liqaumin yu'minuna billah wa ya'maluna bisyar'ih, dan sekaligus sebagai rahmat kasih sayang terhadap kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beramal terhadap syariatnya. Wa khassahum bidzikri duna ghairihim. Kenapa di sini Allah taala mengkhususkan penyebutan tersebut, penyebutan mereka barakallahu fiik, tanpa yang lain atau selain mereka? Li'annahum humul muntafi'una bih, Allah taala mengkhususkan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Dengan penyebutan tersebut, bukan yang lainnya, karena mereka lah yang bisa mengambil manfaat dengannya. Orang-orang yang beriman yang bisa mengambil Al-Qur'an nam dijadikan di dalamnya apa? Nam sebagai pelajaran, manfaat apa yang semisalnya. Karena di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'anul Azim, terkandung pelajaran yang sangat banyak sekali, mulai dari kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah Nabi dan Rasul, kemudian juga ahkam, hukum-hukum, nam dan yang semisalnya. Oleh karena itu yang bisa memahami isi kandungan Al-Quran adalah orang-orang yang benar-benar apa? Memiliki mata hati, memiliki akal, kemudian benar-benar fokus merenungi dan tadabbur terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, inna fi dzalika La dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Karim itu ada peringatan. Peringatan yang bisa diambil. Bagi siapa yang bisa mengambil peringatan tersebut, barakallahu fiik, siapa saja? Liman kana lahu qalbun, orang yang memiliki akal. Naam, aw alqa as-sam'a, atau orang yang mencurahkan pendengarannya. Wa huwa syahid, atau orang yang menyaksikan. Paham ya? Dalam keadaan ketika dia itu punya mata hati, punya akal, kemudian mencurahkan pendengarannya dalam kondisi dia menyaksikan, merenungi, tadabbur terhadap isi kandungan Al-Qur'an, seperti itu. Makanya di sini disebutkan wa khassahum bidzikri, Allah telah mengkhususkan mereka dengan penyebutan orang-orang yang beriman saja. Kenapa? Li'annahum humul muntafi'una bih, karena mereka itulah yang bisa mengambil manfaat dengan Al-Qur'an tersebut. Orang kufar enggak bisa. Orang kufar, mereka justru malah sebagiannya mengolok-olok, mengejek. Paham ya? Isi kandungan Al-Qur'an diejek, diolok-olok. Paham ya? Dilecehkan oleh Allah Taala. Kalau seandainya ada seorang mukmin, orang mukmin aja ya, mengolok-olok isi Al-Qur'an atau mengejek Al-Qur'an walaupun dengan sendau gurau, bermain-main, bahaya. Bisa menghilangkan keimanan yang ada pada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Artinya apa? Apakah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian mengolok-olok, mengejek? Bayangkan mengejek-ejek Al-Qur'an, mengejek ayat Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang berbahaya sekali. Allah taala mengatakan apa? La ta'tadiru. Jangan minta maaf lagi sudah. Enggak ada udzur lagi, enggak ada maaf lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir yang semula kalian berada di atas keimanan. Walaupun awal mulanya cuma sendaguro, canda, bermain-main. Tapi kalau sudah arahnya kepada Al-Quran, mengolok-olok, mengejek Al-Quran, atau mengejek Allah Subhanahu Wa Taala, atau mengejek Rasulnya, itu tadi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sudah kafir. Wal'iyadzubillah. Naam. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum, ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-53, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah telah menyatakan, hal yang duruna illa ta'wilah. Yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladhina nasuh min qabl. Qad ja'at rusul rabbina bilhaqq. Fahal lana min syufa'a'a. Fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladhi kunna na'mal. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya mereka menyesal. Kenapa menyesal? Dulu yang mereka sembah di dunia itu di akhirat kelak berlepas diri. Faham ya? Yang mereka sembah selain Allah Ta'ala nanti di akhirat berlepas diri. Seakan-akan enggak saling mengenal gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini, hal yang duruna illa ta'wilah. Yang duruna illa, kalau dalam ilmu bahasa Arab dibedakan dengan yang duruna illa. Kalau yang duruna illa itu melihat. Tapi kalau yang duruna illa itu menunggu atau menanti. Beda kan ya? Nah, jadi lafadznya sama nadhara. Paham ya, teman? Kalau nadhara illa itu artinya menunggu atau menanti. Paham? Tapi kalau nadhara illa, illa bukan illa ya, itu artinya melihat. Nadhartu ila Zaidin, aku melihat kepada Zaid. Di sini antum lihat lafadznya. Hal yang duruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka menanti atau menunggu, melainkan apa? Hakikat kejadian suatu perkara tersebut atau buktinya. Jadi mereka itu menanti menunggu buktinya gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Yauma ya'ti ta'wilu, yaitu suatu hari yang datang buktinya. Yaqulul ladzina nasuh, orang-orang yang dahulu mereka, nah, barakallahu fiikum, melupakannya berkata. Naam, sebelumnya mereka melupakan hal tersebut. Hari perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang semisalnya. Nah, mereka mengatakan apa? Baru mengatakan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, penyesalan datang di akhir. Mengatakan sungguh telah datang, atau sungguh para rasul Rabb kami mendatangkan atau datang dengan kebenaran. Penyesalan di akhir. Jadi mereka mengakuinya setelah melihat kenyataan, bukti baru ngakui gitu loh. Dulu di dunia enggak mau ngakui. Ini kan penyesalan datang di akhir kan? Jadi, nah barakallahu fiik, jangan pernah kita enam termasuk orang-orang yang seperti ini. Jadi ketika terjatuh dalam suatu perkara yang batil, perkara yang itu merupakan kesesatan, kemudian nampak al-haq, langsung segera menuju, rujuk kepada kebenaran tersebut. Jangan menunda, karena penyesalan datang di akhir. Mereka baru mengatakan, sungguh telah nam benar apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul Rabb kami, katanya. Fahal lana min syufa'a, penyesalan. Fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana. Apakah masih ada kemungkinan bagi kita para pemberi syafaat yang bisa memberikan syafaat kepada kami? Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, ini angan-angan mereka. Atau kami dikembalikan ke dunia lagi, kemudian kami beramal dengan amalan yang dulu kami tidak beramal. Omong kosong ini. Karena Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu keadaan orang kufar itu bagaimana kalau dikembalikan ke dunia itu tahu. Pasti mereka ngulangi lagi. Iya kan? Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang na'am barakallahu fiik disebutkan di situ bahwasanya kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana yang akan mereka lakukan. Apa aturan ayatnya? Nah, walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun, gitu ya. Ayo, nah, artinya apa? Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, misalnya mereka akan ngulangi lagi. Ngulangi lagi perkara yang dulu pernah dilarang. Nah, itu Allah tak tahu. Jadi Allah Ta'ala enggak akan mengembalikan mereka ke dunia lagi, karena kalaupun dikembalikan akan ngulangi lagi, walaupun lihat ini alasannya nih. Kalau seandainya apakah kita akan dikembalikan, kami dikembalikan ke dunia lagi, kemudian kami akan beramal dengan amalan yang dulu kita belum beramal, katanya. Allah Ta'ala enggak akan mengembalikan, karena tahu perkara yang tidak terjadi, kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya. Paham ya? Perkara yang tidak terjadi, tapi kalau seandainya terjadi, tahu kejadiannya. Yaitu, kembali ke dunia terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Tapi kalau diwujudkan, Allah Ta'ala tahu kejadiannya, akan ngulangi lagi. Makanya Allah Ta'ala tidak mengembalikan mereka. Nah, seperti itu. Dan banyak ayat yang berkaitan masalah ini, yaitu penyesalan dan tidak akhir, kemudian berangan-angan kalau mau kembali, berangan-angan kalau dikembalikan ke dunia lagi ingin beramal, katanya. Allah musta'an. Di antaranya adalah perkataan Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya kan? Ketika Allah terperintahkan, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Naam. Kemudian apa barakallahu fiik? Naam, sebelum datang kematian. Naam. Kemudian apa? Kisah tersebut, jadi mereka berangan-angan kalau seandainya kami ditunda ajalnya, maksudnya itu dikasih kesempatan untuk hidup lagi di dunia, niscaya kami akan apa? Akan bersedekah, akan berinfak. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha, dan tidaklah ajal itu kalau Allah Ta'ala sudah tetapkan, itu tidak akan apa? Tidak akan nam Allah Ta'ala akhirkan. Maksudnya bagaimana? Kalau itu sudah ajalnya, Allah Ta'ala tidak mengakhirkan lagi. Waktu itu mati, ya mati, gitu loh. Paham ya? Jadi penyesalan datang di akhir. Nam, penyesalan datang di akhir. Wal'iyadu billah. Kita lihat lagi. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan sungguh mereka telah rugi terhadap diri-diri mereka. Dan hilanglah, lenyaplah dulu sesembahan yang mereka dahulu apa? Sembah. Jadi yang dulu mereka sembah, yang dulu mereka banggakan, berhala-berhala, patung-patung, sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, lenyap hilang. Enggak ada yang bela sama sekali. Batu, pohon, paham ya? Berhala. Waliyadz billah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah hal yang tadirul kuffaru illa ma wu'idu bihi fil Qur'an minal iqabil ladhi ya'ulu ilaihi amruhum. Perhatikan ini. Jadi ingat-ingat ya. Nadhara ila itu melihat. Tapi kalau nadhara illa itu menunggu atau menanti. Faham bedanya? Ewa. Bedanya ila sama illa. Nah, dalam bahasa Arab beda sedikit, beda arti. Faham ya? Nah, jadi perlu atau pentingnya pelajari bahasa Arab. Kalau antum artikan tidaklah mereka melihat, ya kurang tepat. Karena di sini nadhara illa. Paham ya? Seperti itu. Hal yang tadi kufar, nah tidaklah orang-orang kufar, mereka itu apa? Menanti. Tidaklah mereka menanti, tidaklah mereka menunggu. Kecuali apa yang mereka tunggu? Kecuali yang mereka tunggu adalah ma'u'idu bihi, yaitu sesuatu yang telah dijanjikan kepada mereka. fil Quran, dalam Al-Quran, minal iqab, berupa hukuman. Alladzi ya'ulu ilaihi amruhum, yang urusan atau perkara mereka kembali kepadanya. Yauma ya'ti ma ya'ulu ilaihi al-amr minal hisab wa thawab wal iqab yaumal qiyamah. Nah, suatu hari ketika datang apa yang perkara mereka semua kembali ke situ, kembali kepadanya, hakikat sesuatu, bukti dan barakallahu fikum, nam kenyataannya nampak, minal hisab, berupa apa? Hisab, perhitungan amalan. Wa thawab pahala, wal iqab hukuman, yaumal qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat ya, hari kiamat. Naam. Apa yang dikatakan oleh orang kufar? Yaqulul kufarul ladzina tarakul Qur'an. Berkata orang-orang kafir yang mereka meninggalkan Al-Qur'an, naam, yaqulul ladzina nasuh, yang mereka meninggalkan, melupakan, karena nisyan itu kadang-kala maknanya juga bisa dhuhulul aql, hilangnya akal, bisa pula nisyan maknanya apa? At-tark, meninggalkan. Kalau untuk Allah Ta'ala atau menjumpai lafaz nisyan, pastikan itu bukan dhuhul akal, tapi apa? At-tark. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan lupa. Wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Sehingga kalau ada lafaz nisyan dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Makanya bukan lupa ya. Lupa itu untuk manusia. Nah, al-yauma nansakum, kata Allah Ta'ala, pada hari ini aku tinggalkan kalian, bukan aku lupakan kalian. Paham ya? Karena kalau untuk Allah Ta'ala lupa, itu adalah sifat yang kurang. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, di sini makna, di antara makna nisyan adalah at-tarak di sini. Walaupun untuk manusia bisa memiliki dua makna, tapi untuk Allah Ta'ala ketika nisyan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya adalah apa? At-tarak, bukan duhulul akal, bukan hilangnya akal, bukan lupa, tapi meninggalkan. Kalau di sini maknanya ya, bisa ada beberapa ihtimal. Paham ya? Kalau dinisbahkan kepada manusia, kita lihat di sini. Nah, berkatalah orang-orang kufar yang mereka meninggalkan Al-Quran, wa kafaru bihi fil hayat dunya, dan mereka kufur terhadap Al-Quran pada masa hidupnya di dunia. Qad tabayyana lana al-an, sungguh telah nampak sekarang di hadapan kami, katanya, anna rusula rabbina qad ja'u bil haq, penyesalan datang di akhir, ngakuinya baru terakhir. Sungguh telah jelas, telah nampak pada kami sekarang bahwasanya utusan-utusan Rabb kami itu mereka mendatangkan kebenaran, datang membawa kebenaran, tapi ngakuinya setelah apa? Setelah berada di hari kiamat, itu loh. Ketika di dunianya mereka melupakan, tidak mengakui. Wa nasahu lana, mereka telah menasihati kami. Fahalana min asdiqa wa syufa'a, nyari mereka, nyari teman. Apakah kami masih ada teman? Masih ada sahabat? Masih ada pemberi syafaat? Fayasfa'u lana 'inda rabbina, yang mereka akan berikan syafaat untuk kami di sisi Rabb kami. Ada enggak kira-kira orang-orang kufar itu syafaatnya yang bermanfaat? Fama tangfa'uhum syafa'atus syafi'in. Pemberi syafaat di saat tersebut, di hari tersebut, tidak bermanfaat sama sekali. Untuk orang kufar enggak dapat syafaat. Nah, adapun pertanyaan atau mungkin antum dengar, katanya orang kafir tidak mendapatkan syafaat, tapi pamannya Rasulullah Abu Thalib dapat syafaat. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga. Nah, karena mungkin saja kita mengatakan orang kufar itu enggak dapat syafaat sama sekali. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, enggak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat untuk orang kufar, itu enggak manfaat. Tapi pamannya Rasulullah Abu Thalib dapat syafaat, dia kafir padahal. Jawabannya bagaimana, Al-Akh? Gimana ini? Kafir kok dapat syafaat? Katanya enggak dapat syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafaatnya pemberi syafaat tidak bermanfaat sama sekali untuk orang-orang kufar. Nah, ini Abu Thalib dapat syafaat gimana ini? Subhat ini. Bagaimana jawabannya, Allah? Ada jawaban belum? Alhamdulillah. Jawabannya bagaimana, Ahabah Mu'ad? Apa? Khusus untuk apa? Ya, namanya syafaat atau namanya? Kan lafadznya umum, awalnya kan lafadznya umum. Fama tangfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafa'atnya para pemberi syafa'at tidak bermanfaat sama sekali untuk orang kufar. Syafa'atnya memang khusus untuk Rasulullah di situ ya, tapi apa? Nama jenis syafa'atnya itu apa? Syafa'at untuk apa gitu loh. Antum ingat, antum? Al-Akh? Barakallahu fi? Antum? Irsyad? Labas. Antum ingat? Labas. Atau ingat? Ayawana mahsan, litakhfif. Syafaatnya hanya litakhfif, meringan adab. Wa'ila tetap kekal dalam api neraka Abu Thalib. Enggak terentaskan, enggak terselamatkan dari api neraka, kekal di dalamnya, cuman dapat azab yang paling ringan. Paham ya, syafaatnya ditakhfif. Paham ya? Khusus untuk Rasulullah memberikan syafaat utamanya Abu Thalib, tapi syafaat apa? Litakhfif. Syafaat untuk memperingan azab, bukan mengentaskan dari azab. Jadi Abu Thalib tetap kekal di dalam api neraka, mendapatkan azab yang paling ringan, berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, waliyatubillah. Itu paling ringannya sudah, waliyatubillah. Untuk pamannya siapa? Rasulullah SAW Abu Thalib. Jadi insya Allah udah gak riskan lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan gak riskan lagi. Karena apa? Karena syafaat di situ hanya diberikan kepada pamannya Rasulullah SAW untuk memperingan, bukan mengentaskan. Paham ya? Adapun untuk masalah kekal, kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Wal'iyadzubillah. Naam. Kita lihat lagi. Jadi mereka mengatakan, apakah ada para pemberi syafaat? Apakah masih ada teman-teman yang bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Rabb kami? Kemudian angan-angan yang berikutnya, aunu adu ila dunya maratan ukhra. Ini angan-angan yang kedua ini. Atau kita dikembalikan lagi ke dunia untuk yang kedua kalinya. Fana mala fiha, kita akan beramal di dunia bima yurdillahu anna. Dengan amalan-amalan yang membuat ridha Allah taala terhadap kita. Ini angan-angan yang enggak akan terwujudkan. Kenapa enggak terwujudkan? Karena Allah taala tahu. Tahu keadaan mereka kalau dikembalikan ke dunia mesti ngulangi lagi gitu loh. Enggak mungkin mereka ngerjakan apa yang mereka inginkan di sini. Ayatnya tadi itu. Walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan ngulangi kembali perkara yang dulu pernah dilarang gitu loh. Paham ya? Dan mereka sungguh dusta, bohong mereka. Jadi angan-angan sudah enggak bermanfaat lagi di sini ya. Nah, berangan-angan kalau dikembalikan ke dunia kedua kalinya, kami akan beramal katanya. Qad khasiru anfusahum bidukhulihim minnar. Dan sungguh mereka telah rugi terhadap diri mereka dengan masuknya mereka ke dalam api neraka, wa khuludihim fiha. Dan kekalnya mereka di dalam api neraka, kekal mereka merasakan azab terus walinya billah. La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup enggak mati. Makanan penduduk neraka itu ngeri makanan. Layus minu walayuhni minzu, tidak bisa membuat gemuk, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Wallahualam ya. Allahumma salim salim ngeri. Nah itu adab yang paling ringan, lihat itu adabnya Abu Thalib. Itu yang paling ringan sudah. Berdiri di atas bara api yang mendidih. Amnya. Nah yang panas hingga otaknya mendidih. Wallahualam. Itu yang paling ringan sudah. Nah Allahumma salim salim. Kita lihat sini. Wa dhahaba anhum ma kanu ya'budunahum min dunillah, dan hilanglah sirna semua perkara, semua yang dulu mereka ibadahi, yang mereka sembah selain Allah taala. Bayangkan enggak bisa nolong berhala-berhala, patung-patung, sekutu-sekutu yang mereka jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, sirna, pergi, hilang, enggak ada yang menghilang sama sekali. Lah patung berhala bila gimana? Nah, kita lihat sini. Wayaftarunahu fid dunya mimma ya'iduhum bihi syaitan. Dan apa? Semua perkara yang dulu apa? Naam, yang dibikin-bikin, yang dihias-hiasi di dunia, nah berupa perkara-perkara yang apa? Yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, semuanya sirna, semuanya pergi, semuanya tidak ada satu pun yang menolong. Karena mereka sendiri termasuk apa? Penduduk neraka itu loh, para setan tadi itu. Bagaimana menolong kan itu? Naam. Allahu musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jalla wa barakallahu fikum, kita ambil satu lagi. Qala Allah taala wa taala menyatakan ayat yang ke 54 dari surat Al-A'raf. Qala Allah taala wa taala menyatakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafifa wasyamsu wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian yaitu Allah adalah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Berapa waktunya? Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Bayangkan, langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, bayangkan itu. Nah, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa bantuan, tanpa teman, sendirian, tunggal, ahad. Nah, kita lihat sini. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah taala beristiwa di atas 'arsy. Pendapat yang sahih mengenai istiwa itu adalah, na barakallahu fiik, Naam istawa adalah ala wartafa'a, yaitu tinggi di atas arsy-Nya. Naam, ada pun yang mengatakan istaula itu pendapat yang batil, istaula menguasai, kemudian berkuasa di atas arsy, itu keliru, itu pendapatnya Mu'tazilah dan teman-temannya. Paham ya? Jadi makna istawa bukan istaula. Kata mereka berdalilkan dengan ucapan seorang penyair qad istawa bisyar alal iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Kata mereka bisyar telah berkuasa di Irak tanpa adanya pertumpahan darah dan tanpa adanya pedang yang dihunuskan. Ayo, kata istawa istaula, kita katakan tidak benar. Kenapa? Karena orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang kufar yang lainnya itu ketika mereka mengubah makna istawa jadi istaula, itu dalilnya bukan Al-Quran wala sunnah, dalilnya seorang penyair Nasrani. Siapa namanya penyairnya antum? Siapa? Akhtal namanya. Al-Akhtal ma'ruf itu, Akhtal Nasrani itu. Wa'na'am. Apa sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih dalam lamiyahnya? Beliau mengatakan, kubhan liman nabata al-Qur'an wa ra'ahu wa idza tadalla yaqul qala al-akhtalu. Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Kalau berdalilkan, dalilnya mana? Qala al-akhtal katanya. Berkata akhtal. Akhtal penyair Nasrani. Paham ya? Jadikan dalil, bayangkan itu. Nah, jadi Al-Qur'an dalil dilemparkan di balik punggung, kemudian kalau berdalilkan qala al-akhtal, berkata akhtal. Itu dalil mereka. Allahu musta'an. Syahidnya di sini sekedar faedah seputar istawa. Istawa makna yang sahih adalah ala wartafa'a. Kami yang meninggi atau tinggi di atas arsy-Nya. Nah, barakallahu fiik dalam kondisi tidak butuh pada makhluknya sama sekali. Dalam kondisi Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, tidak diliputi. Jangan sampai terbalik ya. Nah, Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dan tidak diliputi. Naam. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hafiza, yang mana Allah Ta'ala menutupi malam dengan adanya siang. Yatlubuhu hafiza, yang saling berputar, saling meminta, saling berputar secara tepat. Perputaran sangat tepat. Datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Perputaran yang sangat teratur, tidak pernah tabrakan. Bayangkan coba. Enggak pernah tabrakan di tengah-tengah gitu ya, siang dengan malam. Enggak pernah. Datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Sangat teratur. Wasyamsa wal qamara wan nujuma, dan juga zat yang telah menciptakan matahari, bulan, bintang. Itu semuanya apa? Ciptaan-ciptaan tadi itu musakharat bi amri, semuanya tunduk dengan perintah Allah Ta'ala. Bayangkan, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah lah semua ciptaan dan semua urusan. Karena al-amr ini maknanya nanti na barakallahu fiik, naam, ada yang mengatakan semua urusan. Semua urusan sifatnya apa? Naam, dan semua ciptaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ada juga yang memaknakan bahwasanya al-khalqu itu makhluk, al-amru itu adalah apa? Adalah kalamullah yang azza wa jalla, itu Al-Qur'an. Itu semuanya juga milik Allah Ta'ala. Al-Qur'an kalamullah. Paham ya? Seperti itu. Dibedakan antara makhluk dengan kalamullah. Karena Al-Qur'an bukan makhlukan gitu. Naam. Kita lihat sini, tabarakallahu rabbul alamin. Maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat Rabb semesta alam. Nah, kita lihat sini tafsirannya. Qala al-fasiruna sabahumullah, inna rabbakum ayyuhan nas huwallah alladhi awjada as-samawati wal arda minal adami fi sittati ayyam. Masyaallah. Sesungguhnya Rabb kalian wahai manusia adalah Allah, zat yang telah mewujudkan langit dan bumi yang semula enggak ada. Bayangkan, semula enggak ada. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kita mengadakan sesuatu yang enggak ada kemudian menjadi ada, sangat tidak bisa. Seringnya apa? Seringnya ada dulu baru kita ubah. Ya enggak? Kalau manusia gitu, mengubah sesuatu yang semula enggak ada, nah barakallahu fik menjadi ada. Mengubah. Kalau mengadakan sesuatu enggak ada itu enggak bisa kita. Paham ya? Ada pesawat, mungkin manusia bikin pesawat langsung bismillah jadi pesawat itu? Enggak mungkin. Hanya mengubah benda yang semula belum menjadi pesawat dirakit menjadi pesawat. Manusianya, tapi Allah Ta'ala kun fayakun, jadi jadilah. Seperti itu. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, dalam 6 hari. Summastawa subhanahu 'alal 'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, ai 'ala wartafa'a. Ini pendapat yang sahih. 'Ala wartafa'a, tinggi di atas arsy, beristiwa di atas arsy, istiwa'an yaliku bi jalali wa 'azamatih. Yaitu beristiwa, tinggi di atas arsy-Nya yang apa? Yang layak sesuai dengan keagungan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh nanya bagaimana istiwanya ya? Bentuknya kayak apa ya? Ini tidak boleh, ini pertanyaan bid'ah ini. Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah suatu ketika bertanya, ya Aba Abdillah, kaifa istiwa? Nah, bagaimana istiwa'nya Allah Ta'ala? Kata beliau apa? Istiwa'u ma'lum. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa'nya itu sudah ma'lum diketahui. Paham ya? Wal-kaifu majhul. Bagaimananya bentuknya majhul. Kita tidak tahu. Wal-imanu bihi wajibun. Mengimani tentang istiwa'nya Allah Ta'ala wajib. Wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang istiwa itu bid'ah pertanyaannya. Sampai orang yang nanya disuruh keluar waktu itu. Karena dikhawatirkan menimbulkan syubhat di majelisnya. Naam. Menunjukkan bahwasannya apa? Untuk kaifiyah jangan pernah antum nanya. Semua sifat jangan nanya kaifiyahnya. Bagaimana kaifiyahnya jangan nanya. Tapi maknanya menetapkan. Harus ada itu maknanya. Karena kalau kita meniadakan makna, berarti kita naam barakallahu fik masuk dalam aliran sesat, yaitu kelompok apa? Maknanya apa? Wallah alam katanya. Belum kaifiyah mana dong wallah alam. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi nah barakallahu fikum, nah kalau kita meniadakan makna, kita akan apa? Terjatuh dalam nah barakallahu fikum aliran sesat. Aliran apa itu? Nah barakallahu fikum Abdurrahman Al-Mufawwidah, aliran Al-Mufawwidah. Mufawwidah mengatakan makna wala alam langsung. Ahlus Sunnah tidak, makna ada, bagaimananya wala alam. Paham ya? Ini diingat-ingat ini. Nah, pembahasannya bukan di sini, cuma itu sekedar selingan saja. Kita lihat sini. Barakallahu fikum. Yudkhil subhanahu al-laila 'ala an-nahar. Allah Ta'ala memasukkan malam atas siang. Fayalbasuhu iyyahu hatta yadhhaba nuruhu. Kemudian Allah Ta'ala na barakallahu fikum memberikan pakaian kepada apa? Nah, barakallahu fikum malam tadi itu kepada siang sampai hilang cahayanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begitu datang malam, cahaya siang hilang. Wa yudkhil nahar 'ala al-lail. Dan Allah telah masukkan siang untuk malam. Maksudnya apa? Sebagai penutup. Begitu datang siang, hilang malam. Fayadhhab dhulamuhu, maka hilang pula kegelapan malam kalau sudah datang siang. Wa kullu wahidin minhum yatlubu al-akhar sari'an da'iman. Perhatikan ini. Dan masing-masing keduanya, malam dan siang, saling meminta, saling bergantian. Cepat perputaran yang sangat cepat. Paham ya? Siang malam. Cuman kadangkala Allah Ta'ala takdirkan ada yang malamnya panjang, siangnya panjang. Intinya pergantian itu enggak pernah bertabrakan. Nah, kita lihat sini. Wa huwa subhanahu alladhi khalaqa asy-syamsa wal qamara wan nujuma mudallalatin lahu yaskharuhunna subhanahu kama yasha. Masyaallah. Dialah zat yang telah menciptakan matahari, bulan, bintang, semuanya mereka ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah Ta'ala apa? Naam barakallahu fik, yuskhiruhunna subhanahu wa ta'ala kama yasha. Allah Ta'ala menundukkan mereka semuanya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa hunna min ayatillahil azimah. Mereka semua tadi itu naam barakallahu fik, matahari, bulan, bintang, mereka semuanya adalah apa? Adalah termasuk tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Nah, matahari manfaatnya luar biasa, bulan juga luar biasa. Kalau kita nyaksikan bulan, itu enggak mungkin ketika awal kali muncul bulan langsung besar itu. Awal mulanya ya hilal tanggal 1, membesar sampai bulan purnama, mengecil lagi. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi di sini. Alalahu Subhanahu wa ta'ala al-khalqu kullu wa lahul amru kullu. Ketahuilah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semua ciptaan semuanya. Walaul amr, semua perkara, semua urusan itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ta'ala Allah wa ta'azama wa tanazzaha an kulli naqsin rabbul khalqi ajma'in. Maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha suci Allah Ta'ala dari setiap kekurangan, yaitu Rabb semua makhluk. Naam, semuanya maksudnya apa? Maksudnya maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang nah menciptakan semua makhluk. Wallah alam suwab, ini yang bisa Anda baca untuk berikutnya pada pertemuan yang datang insyaallah taala. Nasallahu assalamatal afiyah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.